Disesok tangis mikir utang mikir rote dunyo. Iku berarti fakot asbaha. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase apa. Mon kabeh mlebu niki. Ora tangi turu sumpek mikir dunyo. Berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Mulane ajaran kula guyu wis bener mon ajaran ngandel kula wis. Esok tangi turu wis guyu. Kadang pokok guyu. Sesuk jamu bojo wis. Oleh cerita be guyu, mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kula suwon sanget guys, wae nek sampean ngaku murid kula, kok urip ku tau sak detik lah, kok tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi, wis ngopi ra popo. Nek senenge sampean mbek ndelok TV, ndelok TV ra popo. Tapi aja ndelok gambar iku jenenge seneng. Seneng perkara gambar, ora perkara pangeran. Terus niki kula kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000 kadang 100.000 nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani dhuwit iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetep ora cukup kanggo nyaur. Pokoke iki mbok ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis saung seneng kowe iku wong elek. Dadi seneng ngenteni iku disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat nak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Pergi kula niku isin tenan nggih. Kula niku bolak-balik di masalah, tapi anggere pe susah iku isin mek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen duwe maslahat to pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki. Geleng-geleng ya, pokoknya kalau suwon mbah piro kadari sampai ini tau seneng ke pangeran. Terus mau piye caranya? Sebenarnya ngajar maksiat. Ya sebenarnya ngajar apa? Maksiat. Masyur, Nabi ketemu adik Anas, Anas bin Malik di adik, jenisnya Umar. Umar niku Nabi nanti dolan teng dalemnya Anas, niku Umar ku pas dolanan manuk. Itu orang beli kira-kira manuk bedat, nuker itu manuk cilik, mati, itu tuwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki jong kabare manuk piye. Ya Umar ma fa'alan dukhair masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan dukhair. Di Nabi lu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kowe wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener waya beku nasirun taubi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane Allah. Dadi nak dalu sungkeman pe pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nek kowe sering nangis kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Lah nek dhewe guyu malah perlu diobat no. Ketika di Nabi ku wis pinter banget. Nek dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nek dhewean iku nangis mergo wedi adabe apa. Kok mau nek dhewean nak guyu malah. Ini penting kula aturaken karena Dewi Ibn Abbas ketika ono santri-santri ini guyu terus ada yang protes karena kasratud dhuhki tumidul qalba kalau guyu kakean itu marai ati napa mati itu kabeh ulama nafsiriku guyu ning umurid dunia tapi nak guyu ini mergo puas aturannya Allah niku malah jadi wali ini ku masyur Nabi nate khutbah mimbar ini ku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu ya tama ya lu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan kon critane. Dunyo ku wae pangeran. Sok ben langit mu sak menit di. Nabi yo nyantor nang ngene di. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala di. Wal ardi ala di. Wal bahri ala di. Nabi ku ya tama ya lu yaminan wasimalan. Sampai sini Nesof awal termasuk Ibnu Umar ceritanya itu udah mulai mundur, wah tidak rubah perkara ini. Jadi sahabat itu ada kacau ini, semua dengan Nabi ya. Sampai hatta nakula laytahu sakitun di Rasulillah, ini nanti terus-terus no mimbar ini. Di pangeran itu rasa seneng ada yang nyifati Allah kok dingin, orang yang nyifati dua semangat, nyifati pangeran dingin. Wah enak mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh, bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Makanya aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku ketara, ora wali iku ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nek wali ku ora ngono, nek nyifati hukume Allah semangat. Yes, no. Semangat, saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat seni sofawal meni asa kita nunggu bi Rasulillah, jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin teman. Nah mimbar saat ini kan kokoh-kokoh tuh, bukoh tipe kaya apa wes, gak masalah wes. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubalig di masjid zaman Sayyidina Ali wes jadi nopo. Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalig pidato di masjid nyeritani neraka. Wah, neraka opo panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Wah, neraka critane seru. Dasar poe neraka itu kok. Dasar sepol. Wis Sayyidina Ali diparani. Diparani lereni oleh mubidato. Atak jizu anwasi makhlukin misluk. Oh nyifati podo makhluknya oh gegerimu. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawin rokok. Mesti nyifatin rokok kok nganti dua saat. Gak ada sing iso lolos. Sing dasar itu pengeran rokok tetap makhluk. Nyifati makhluknya kok gegerimu. Artinya kita ini biasa saja melihat rokok. Semlebu ya semlebu aja. Nampen metu ya metu, nampen terus ya. Terus ya biasa aja. Karena neraka saya sampai saya tidak berdei. Benar sekali-kali ngaji bawa ngalim. Cek waras dulu. Saya kira apa berdei. Neraka panas itu kersani sopo. Allah. Terus neraka hebatnya ngono sing desain sopo. Allah. Neraka itu punya sandi yang insya Allah kita selam kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dan kita kudu iman. Terus kue yakin bener neraka lah kudu iman. Terus yakin kan kue sepede banget. Mereka pangeran itu ngilani kita ngoten itu. Kalla sofa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas latarun al-jahim pas ilmu neto ilmu al-yakin pas wayahe latarun al-jahim pas wayahe mlebu apa neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin nggih kula ngene iki dawuhe Nabi. Neraka sing koyok ngono dahsate kula baleni malih. Neraka sing koyok ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan rokok itu lama nadijat juluduhum badal nahum juludan kaya roha liyadzukul adab kulit wis sisa diganti menang sepon kuwabew liyadzukul adab selarani pol rokok tapi ini kan di tiang kafir tiang mukmin sing ngebun rokok disifati Nabi wa inna naro lam takkul asar sujud sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harroman nar antakkul asar sujud tapi itu diiman, raro carane lah pokoknya itu diiman rokok itu raiso mangan ataros sujud. Wes kowe kudu iman. Bener sedina ali ngamal kok nyifatin rokok gegere ngono wong rokok dhewe ora wani mangan ataros. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lar iso bayang nos kecemplung jebule bathuke iku ora kebom. Lah anak ora iso bayang dibuktekno pangeran dobong pisan. Wong anake dandoni abdi. Aku ora tau bayang bener rokok ora krana sombong pangeran ku anut ndone kawulane nek ora bayangno wis rasa mlebu. Aku wis bayangno wis. Semlebu ae wis kadung ndonem. Ndonem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis sok delok teng Bukhari teng Muslim wa inna wa ta'ala harraman naro antakulu atar suci. Sebagai riwayat wa inna naro lam takul asaros. Neraka iku ora iso mangan asaros. Lah terus Syekh Imam Nawawi sing aran Masmuk mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan batuk. Mergo si mahum fi wujuhin min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. Sarakulo mulai dise ulama maknane alamatku nur. Nur guys, pokoknya nur. Nur itu yo ra ireng-ireng ke sarakulo. Tulis pokoknya ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng yo luwe meyakinkan di bangku ya mesti enggak meyakinkan. Iku tahu sujud ta ora mutlane. Kalau cara kula dadi wong fikih drengki Mustofa iku ora ngecap wae sujude ora dipetek. Ora napa? Dipetek mulane ora ora ngene iku. Ora sujud mung tekrem. Ora sah lho ora mutlak. Enggak artinya gini loh, apapun hebatin rokok, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng rokok. Jadi kok ora doyan asar sujud. Nah, coba asari sujud dari Imam Nawawi umum ulama darani mau gaduh tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim kan disebut wujuh. Wujuh itu ada asari sujud Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adza kama warada fi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi muga-muga yo anggota 7 piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota 7 yaiku batuk apa-apa loro dengkul loro kelapaan loro. Bahasa ini kan mudah pitu. Padahal nak pengiran nyekso telak milikso misalnya telapaan tangan rakan sini gue sujud gak kena ngerokok. Engko kan sa'id yang mari bahasa Jawa malah roh ini jenis sa'id. Nah ini ada apa mesti disini? Lengan ya? Lengan ini protes Gusti epe-epe itu bisa sujud tanpa kalau tobat buatan sakit buatan fair nah epe-epe ayep anyep kalau panas jadi kalau ini penopang kan bisa panjang. Gua gulu yang protes sudah tak mau tercakap. Ungsa kiri sujud dah si wanter gulu. Sebab lah kok suka makanya ngono. Tapi kurang nak hadis eh. Pokoknya sama nak hadis eh. Kau neroko radoyan asar sujud tu apa lo? Nih neroko radoyan. Kau kudu iman. Sumpah asar sujud boseng badok kok mbak goto. Terus ana ulama sufi nafsiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyak wong mukmin. Karena normalis salat itu tanda anil fasyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok ora buktine latarawunnal jahimma. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunat wa ada asiklah wanat tubuh maqad damu wa asarum gitu ngene yasin apa wanat tubuh maqad damu wa asarum amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar asar itu labet labet itu bekas bekas itu maknane naning perilaku itu sunnah petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini. Ini rumah ono ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam tempel wae kiai adate mulang ikhlas ora usah kompensasi. Akhirnya saya malu wis pokoke mulang ora usah arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetep dirumat pangeran. Tapi sekali ke di asar baru ngaji gula ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu, murid itu di pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedengis diwatak ngono bareng, nanti terus sepanjang. Nah, mulanya ngetikannya Kanjeng Nabi, dan itu diikuti semua ulama, riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'hu dunubu. Masyur, tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'hu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misale kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggemuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe, kowe mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki ya dosa terus ila yaumil. Iya, Pak. Mulane ele-elee wong mati tapi dosane ra melok. Mati. Jadi beja-bejane wong mati, sak dosane yo mati. Mau sih tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau sing pendiri-pendiri wae iku abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane nek dadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae kowe tuwa tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tuwa wis tobat. Kowe mati tapi dosa angka. Gak mati. Mulane kowe rasa ngarang buku kan bahaya iku. Mergo ndene ngarang buku keliru ndene mati. Bukune cek dino. Jadi faham ya, itu juga termasuk wanat tubuh makodamu pasar. Begitu juga yang barang apa? Misalnya kalau di tradisi ngaji sampai senang pengiran tenanan tuh, sampai tanam noning anak neng murid, ya bodoh. Akan saya dapat ganjaran ilah yomil kiamah. Itu kan sama diulang dua kali oleh Nabi. Mansan nasunatan hasanatan yufalahu ajuba wa ajuman amilatia ilah yomil kiamah. Tapi ya sama, mansan nasunatan sayatan faali wisruha wa wisruan amilatia ilah yomil. Nah itu jenisnya wanat tubuh makodamu wa asaro. Dosa itu ya ditulis lansak bekasi. Amal apa ya ditulis lansak bekasi. Nah sekarang asari sujud itu yang mana? Ya seharus, pokoknya Nabi ngendikan nariku radoyan asari sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini, oh radoyan itu jajal apa min awalil amri radoyan? Muka-muka min awalil amri radoyan. Jadi bareng rokok roh kue, terus kue tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, buat doyan kue lamun meriki. Wah bejo nanti. Apa radoyan, maknanya orang doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Jadi orang diuntal tapi dicipi. Lah itu orang mukmin-mukmin segagian dosa. Ya main rokok orang diuntal tapi dikeleti terus. Wah ya tetap loro kan, tetap loro. Tapi lumayan karena ada asaris. Lani adinu ar-riwayah, ya agama itu riwayat. Nah Nabi ngendikan rokok lamangan asaro sujud, ya gue kudu yakin rokok lam takul asaro sujud. Gue piye carane kita laros, penting gue ngekeh-ngekeh no sujud yang pengirat. Lani wonten Sharifah, Sharifah gue alim jenenge Sharifah Aisyah Siddiqiyah. Ini yang diceritakan no kita Masyarul Rawi. Ini nak dungong itu, ya Allah jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha illallah kok diobok. Lah ya kowe iso mbayang no makhluk ora sopan mbek pemirsa. Lah ya ngono kalimat la ilaha illallah kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin iki kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khaliq. Kok iso makhluk doyan sing berbau hon. Kok doyan? Jole ra sopan. Normale ngono. Wis kok kudu yakin anggar wong di iman neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lah iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah rokok radoyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Sale sak goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya kulhu lah. Wani rokok mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting aja ya. Terus kita harus berdoa. Wis tesese dilebah ngersuwi-suwi radoyan kan. Ora doyan suwe ra dilepe-lepe kan yo nek kan yo lara dhewe. Mulane iki kudu yakin nek ra doyan pait suwe-suwe kan dilepe. Lah mulane cara kula-kula yakin anu yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepe. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kowe kudu iman wa innan nar lam takul atar sujud. Sebagian riwayat lebih ekstrim, bahwa inna wa ta'ala harroma ala nari antakula atar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Nanti kalau suwon nak sujud itu sing tenanan gitu. Kalau dinikmati sujud, nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mau nanjana ngantil kulo, agar semua sujud gak kudu yakin wah dari. Gue sampai fase kelah. Kau rasa aku fase, aku seru. Kadang santriku ya bebo tawa aduk tapi ujuk. Om fase kita terkenal dengan orang pikir aku yai kulo nudang fase. Kau seru. Iku raka, iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fasik matur kiai, sawangane tawadhu mbahmu fasike terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Pondhoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin, "Mung fasike wis masyhur." Ada di maklumatno. Paham nggih? Ya iki padha wae ra usah ngandhani padha wae nang ngene biasa wae. piye-piye ukuran nih gue Quran ini somben ya ukuran tes tesan nih orang orang masar mau sih pak wajud awna ilas sujudi falayas tadiun khosyatan absorum tarhakum jadi somben orang orang masar mau tes tesan ruhen sujud itu nak zaman nih dunia ruhen sujud tidak ikhlas pas sujud udah nih koyok belakang terus kecengkak berarti rokok. Tapi nak dek neneng dunia tahu sujud ikhlas, ikhlas boleh tahu sujud ikhlas. Ini buatan kecengkan, dia sakit sujud. Mon nangger dites sujud kok dek ini yastatiun swargo. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesan niku fala yas tadi. Di dites sujud dek ini gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan apa? Peragaan apa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ono pengencangan. Ngono saiki salat kok yoga. Fungsi sujud dari prada mbok ono lah ngalir roda terus aku ya sumpek ape engkar iku aku yakin salat ku gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga lha kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene cara jenengan sujud to ora aku wong alim ora biasa plangpon koyo ngene nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan ukhrawi. Dari segi itu kita percaya. Tapi kowe nak percaya akan-akan salat itu fungsinya koyo senam yoga, yaiku fungsinya kesih. Kowe ridho salat mau fungsinya koyo senam yoga, iki peregangan iki opo-opo. Aku yo bingung benar. Pasti peragaan. Yo wonten ana seminar yo bayar. Lho kula nate teko, wong kula niku peneliti iki teko. Wah, semua alim diomong irit bingung kabar. Tapi kalau setuju-setujune ben wong ora nak sing digawe pangeran ono hikmahe. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsinya koyo ya yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga, Mas. Kowe kuno rom. Olahragane dhekne mas ana bojone ora inalah wene loro dhewe. Jadi kita yakin ya, mulanya kadang-kadang kita itu anut Sayyidina Ali. Maksudnya kadang-kadang itu orang kok. Nah, ilmu dohirnya oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikatnya kadang-kadang anut. Nah, ilmu dohirnya ya anut setiap saat betul-betul. Nah, cara ilmu hakikatnya Sayyidina Ali, nanti ngendikan lauku sifal koto mastatu yakinan. Itu masyur. Ngendikan, makanya semua toreko itu sanatnya ini Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali, ini Hasan Basri, ini Habib Al-Ajami, terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan, andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal koto umastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya gak akan tambah, tetap iman saya stabil. Kenapa gak gak tambah? Karena logikanya Sayyidina Ali, fa'inna robba wahid, wa dunya biadillah, wal akhirah biadillah, ar-robbu wahid. Soben trenene akhirat podo, annar makhlukah, wal jannah ya makhlukah. Wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhar, trennya sama. Ketika kita di dunia, Allah khalik, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur, kita musakhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun, Allah musakhir yang ngatur, neraka yang musakhar. Surga musakhar. Mulane kula ngarani Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat itu gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finis. Dadi ra iso wong mlebokno ruhe ning swarga, wis kadung mlebu neraka ra iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ra iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek, blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cacilik mlayu. Wis mati kok sedekah cacilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmate Allah ora iso entek, blok-blok rahmate Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati ora usah mati setruk wis ora iso ngamal. Makane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku ayo karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karoan mati kok kon iso amal iki cilik yo ora tapi nak rahmate Allah la tang qatiu ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat tuh jek pangeran ta ora ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani gedara ningun kafir. Mulane bener Sayyidina Ali fa inna rabb dunya Allah wa rabb akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lha kok ning akhirat tambah imanem tambah coba coba ning akhirat imanem kok. besok benar mus nanti akhirat darani Allah Rabbun kan darani swargo makhluk bedanya apa zaman itu nyom sami malah saya tidak lihat kan lauki syifal kotak mustatu yakinan bok soben neng akhirat lah iman kurang tambah maksudnya kan standarnya masih sama pakemnya sama lama ini uang kok rayakin syafaat tuh saking gobloknya uang susahnya apa sih iya kita amal kita selesai uang serai so ngamal tapi rahmatuhu la tangkodi wa la tafna wa la kada wa kada rahmati Allah tetap abadal gak bisa selesai. Bagaimana kita kudu yakin yang roh Allah kok jauh selawasi mau diterus notenan biar pengiran kita yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Bagaimana masyur wana ulama kiai lah orang ulama ya ahli ibadah nah, ulama rasalah ahli ibadah ini khusyuk ratau maksiat lebus warga takoi pengiran cong kita lebus warga krono apa kita krono ngamal kula gusti ratau maksiat ratau gang toat. Kowe taat pirang tahun, 80 tahun Gusti ya wis kene swarga 80 tahun. Protes den, katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal ngamal 80 tahun di swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nah ngamalom terbatas. Lumah angst. Ya ampun Gusti, sakniki kula yakin di swarga ngrahmati njenengan pengen. Aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita. Kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun. Kan? 80 tahun aja dikurangi ruhin masa kubur pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya kayak orang kan mas bulat. Coba ayo cilik cilik raro popo kan yo. Uber pacaran itu. Terus oma-oma nalantaro bojo anak. Wis dus sotok. Pas tua khusus utangnya kadung akeh. Nyaur sak kangilan. Mengutangi bujo, utangnya, mengutangi anak. Utang. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wes nyeri, wes linu. Misalnya kau zaman nom, mesti ini so sujud tu metek tenan. Wes tua, apa metek kau raiso? Artinya walang puluh tahun dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena ibarat tahun kan, ngamal kira-kira setempat pengiran. Oh, orang tahun. Ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng mendapat Mu'tazilah, jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ora cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan gak lucu, Gus, orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah enggak bisa amal. Kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog-jog aku yo ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaraté opo? Kudu kerja. Lah saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ana sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kowe hasil kerja mesti dikeki wong akeh endi? Ora dikeki wong. Lah kok kok kerjamu? Iya to. Lah nggih misale kula nduwe rezeki kok gajiku mati. Dhuwit rahmat Allah jembar ya. Ya urip bae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus siapa ya kok urip. Prestasimu mbek rahmati Allah akeh iki. Wabe wong wedok sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wes kok edae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmati Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo ku sing makmur sing gajine tetap sing apik. Gua hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafa kan ambek bojo. Mergo rahmate Allah. Wong kula sering. Wah, guys. Kula dua duwe santri di kadang wali murid ya kadang ya kurang ajar Gus anak kula niku jenengan bilane bojo kok sing jelas. Sampe ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar udah ini ra jelas kok yo mantu apa? Lah yo tak apa jenengan urip jelas mudha ra jelas ya. Biasa mawon sing mesti jelas ora mate pangeran liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten. Tapi aja diblinter kaya kasusnya Pak Quraisy siap wingi. Nabi jannati ngendikan cung layat khulahadukum al jannata bi amalikum kowe ora bakal bisa swarga ngandalo amal. Sopo yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah meskipun jenengan pun demikian aturannya iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi terus dawuh illa ayyata ghammatan ya wa bi rahmati kecuali saya dilingkupi rahmat Allah. sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak koyo puber tau utang ra nyaur tau kok tau. Masjid kadang tinggu. Lah ora tinggu piye misale rohen diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, kah masjid tau wis bekno bisa roe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Mau ngamalin niate dikene masjid, sebelah dikene kowe mergo mubal. Balik. Kulo wis sering sentak kok pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nah pengajian tak kayak nom balik asal ta ora. Tak jawab angsal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok nari itu nggo toko. Wis ngene wae. Kayakno wae tapi ra usah yakin halal tak haram. Engko nak ketemu pangeran ora tak jawab apa iki. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi kuwi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot tak mriki. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsurifa atau insorofalil masjid. Saleh amal wong nyumbang ning kas masjid iku dusurifalil masjid. Dadi nak dhuwit kas masjid digung balik ra oleh, mung balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern, masjid wa masalihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid, maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rada sekuler, ulama sing rada-rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak gawe kas masjid itu terus dor to dor gerwong parani 10.000 20.000 kan malah ra karo-karuan. Malah tak omong is ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Engko nak ketemu pangeran aku sing tanggung jawab. Dadi aku kedel, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe api di bangku kuwe dadi aku luwe. Ku masyhur Sofyan As-Sauri kok sampe kapundhut tuh gawe guyonan ngono. Kamu sing isap aku gak bapakku. Arga Sofyana Sauri gurune Imam Syafi'i. Mane ning gone Ihya iku ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ihya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu Al-Khamis madzhab Sufyan apa As-Sauri tapi illa annahu indarusa tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah pangeran aku api ya. Aku mulai cilik sering salah itu tidak iman. Nah, ya, bapakku kadang aku salah itu tidak iman. Nah ternyata Sufyan As-Sauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasabah huwa binafsih ammala ikatih. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Dari kurang ajar orang Arab itu lebih. Ketika saya dihisabnya, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsih. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh Arabi guyu-guyu ngakak. Wah bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musa wong dhaif, iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musa wong dhaif ngono ae wis. Bagus lah itu dene kamane. Tapi apa kata Nabi Muji, kowe nak kepun roh, wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene kuwi. Bagus lah kalau Allah sendiri yang meng bisa. Fainal karim idza ra'a zallatan yakfuan. Karena wong sing lomo sing apian ora kesalahan iku anane kepengin nyepuro. Kalau Allah itu karim, ciri utama karim itu gampang. Semenang, ada hisab binafsi itu. Cocok. Nah, kalau kok ketemu orang peke, perkara duit gue salam template, gue mbak, kok geger, sopah sul masak. Tapi nak ketemu pangeran kan, nah, aku suka, ah, duit samono. Jadi, jadi ngadupi pengiran itu gampang, yakin. Orang kok krono kita nyemelek, gak saking khusnudon kita, jadi apa kan luwe gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, tak sepuro pengiran, gak gampang di sepuro pengiran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Ya gampang betul, memang nyatanya gampang. Saat ini yusron betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yad hakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kajian Nabi. Terus jawabnya orang Arabi begitu, lanak dimamin robin yathaku khairan. kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Tidak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi. Ini ditakwil apa enggak? Kenapa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak mah, semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya, enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu. Cuma ya guyu ini rakoyok kita. Allah di tangan ya ben di tangan, tangannya rakoyok. So, jadi cara madhab salafi agak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibhi, tetap Allah itu mukhalafatul dilhawat. Karena kalau ditakwil keselenakwil, ayo jajal kiai sini-gini yang biasa mulang tafsir jalalain, ayo saya gimana nih wama podaruwa hahab kokotri wal ardu jami angkobdoduru yaumal kiamati wassamawatu matwiyatum biyamini, ayo saya gimana nih tom. Wal ardu te bumi ku kobdo tuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo, genggaman tuh anggo tangan anggo sikit. Terus buat sama waktu te piro-piro langit matu yatun dilempet biamini hiya. Apa biamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa. Oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya rapopo. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didawuhi pangeran wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan Melani kula niku. Niki fatwa kulon terbuka. Kulon sering cerita tentang santri-santri kulon tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika nih Ibnu Umar cacili ora oleh belajar Quran sih. Quran mana nih tuh? Gitu? Nah Quran mojo betul nopo. Quran mana nih tuh? Gitu? Cara madzhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacili kok jualah diulang maknanya Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran gak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lilhawadis, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata di Quran ada ayat yaduwa ifauqo aidihim. Faham ya? Misalnya wassama abanainaha biaidin. Nah, apa mana ni? Wah sama aling langit, banana bangun insun, hak yang sama biaidin. Mana ni aidin tau? No. Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, buat mana ni tangan? Lah mana ni orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa, oh tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Masa Mustafa sing jegoten tanganku, kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, oh kan tangan kiri nih. Bukan itu Pak Sute itu ora kok terus tangan kan ya ora. Mana nih orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lingune kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat. Jadi Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Jadi Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuatir ngrekayasa Quran. Kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Salih Rufin utang duit Mustafa Mstikang nyambut artani. Orang oleh muni utang, kan jorok banget muni utang. Anak muni nyambut kan, nyambut dok lo jogo cekal-cekal to, aku nyambut. Oh. Nah kabe uang misalnya kulo nyileh Rufin, kan nyileh HP ini kan, tak goning SMS Mustafa. Nyileh apa jalo, lu cangkem melek. saling nyilai sepeda motor terus kaya pengen ini model sok disebut kan nyambut sepeda motornya nyumun bensinnya mergo nyilai itu tarifnya sama abah poil ini kahanannya tetep nah kalau jenisnya aja masa apa yang ini kan aku nyilai sepeda motornya jaluk leyo zuhud kok goblok nantimu kadang-kadang mulanya jari saya dinali ngono. Inna minal waro'i suhton kadang sebab waro'i gue malah digentaini pangeran. Jadi kadang-kadang gue maksa waro'i malah digedingi gue ceritanya ada sahabat nama kormo sitok ning ratan sitok si jim gak wani mangan, khawatirnya sing duwe gak ikhlas besi dinali dijubuk, pangan jen arabu, iki waro'i sing nak kue rang lakoni malah digedingi pangeran. Mereka logikanya gampang ya Fuad, ini penting ya, tiang-tiang yang biasa waro itu. Logikanya ini, misalnya kurma itu ceblok. Wahai Ruhin, wahai Mustafa. Wahai wong paling medit saat dunia. Masih bayangin wahai wong paling medit saat dunia. Wis, mesti kurma sita ceblok ini wana kromo. Sing duwe wong Jakarta, kan kamu kan wong Jakarta beli ini mana ini wana kromo mau jubuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin balai ini kurma, duwe kurma itu harus gak sumpah. Kita butuh husnudzon. Nah, pemilik itu wis murid, murid itu wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nah, wae wong mukmin ben piye tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tau njaluk. Senajan to ojo sering ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal nabi melarang wong njaluk. Kok kadang ra njaluk blas iku motive ora waroki tapi sombong. Mau buta wong li. Wong murid bukan yang angel tenan, kue itu nafsu. Tapi nak kue jaluk terus, jadi ini toma. Orang jaluk plus jadi ini sombong. Akhirnya kira di takluk be wong liyo. Berkurang tahu jaluk, rata tahu utang jasa. Akhirnya ngerosot rata takluk be wong. Mulai nabi yo biasa jaluk sahabat. Tapi yo tetap melarang jaluk. Yaitu duduk perkara ni nak jaluk, ku didik saling tanggung jawab. Nak orang jaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong juga manjaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jadi wae bangun pondok, ngalung tuamu gelem nyumbang, bebe nyumbang. Semuanya itu tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda. Beda dan dalam konteks yang beda. Nah jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rito. Lho ke nyongko wong mu'min gak rito. Cik seudhoni rumang samu indonya sing lu mau kue tok. Iku lah berarti ke darah ni momen saat dunia medit kape sampai kurmane ceblok di pangan gak. Lepas saya ingin bayang momen medit itu dosa tak salah. Faham ke? Faham ke maksud? Lepas saya le, warok iwe kok sudah nung saat dunia. Jadi wong itu demikir. Nah kecuali duit 1 miliar. Aku kudu momen sa RT. Nabi kok ngomong-ngomong, nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhakkorot, itu oleh dipangan. Habib ulama ini fakir-fakir, nak muhakkorot yang sepele, yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya kok tekek lah, separuh jeblok, terus gue biasa melarat. Nah aku biasanya yakin ini cek rokok, ini tekek kok cek separuh. Ini berarti sing duwe rawan boleh. Ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane aneh. Mulane masyhur ngendikane sidin inna minal waro'i suhtasuhton. Ana waro'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gak sah iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gak sah mergo yo nak sandale tak go ridho nak gak ridho. Lha bayangno kancamu ra ridho mok perkara sandal. Nah, engko yo ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dakok kota kok mbok jupuk ta iku. Tapi nek sandal jepit ning dalan-dalan kok digor ari itu buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf, makruf sesuatu yang dikenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato, mu'ato ulima ridho. Jadi nek jual beli, iku misalnya ben HP iki tak tuku 1 juta, oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng atau keripik, aku marung nih gue niruhin. Yo ora oleh meni. Hen niki gedang piro? Hen, kali aku Gus, kula tubas. Nah, bareng ape mangan keripik? Lah keripik piro, Hen? 1000 Gus, bayar nek. Terus niruhin kecangkeman. Lu mesti nek cara fekih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ge jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning arepe wonge. Padahal etikane nyolong kan kan ning arepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kae to, mbok jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa ge? Jaluk jelas wonge niate adol. Satu-satu yasa dianggap baik mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan tambah sekon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Makanya dari Fathul Mu'in waqala ba'duhum bisikhatil mu'atoh wa yajri dalika fi sa'iril ukut. Semua akad juga sah mu'atoh. Ya karena ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun sampai rukun, gak sab sandalnya aku duwani, tapi lagi nenangan, wah ojo, kan bisa diukur. Misalnya aku gak bisa sandalnya rukun, Mustafa, sepeda, kan gak ada ceritanya murid, di gurunya gak, gitu. Jadi orang kan, ya biasa, masyur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar, di rumah itu adanya ada bubur yang miliknya Bariroh. Nabi itu kan bercerita dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariroh. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun dicand dalam putri Bariroh sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, "Innaha li Bariroh wa hiya laha shadaqah." Ini untuk Bariroh dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Bariroh itu cand dalam terus kadang Ansor sakit cand dalam Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cand dalamnya Mbah Mun karena sing ngidmai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama cand dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Ereno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian cand dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu tamunya beliau kan banyak nggak sempat ngaji itu tak ulang saya jadi saya sahabat ya gitu kalau sama cand dalam udah sering ngasih tapi apa jawabannya di hiyalah sodakoh walana hadiah serapopo tak pangan pikirannya sahabat nangai ke ibariroh mesti ya sodakoh mau nangai ke aku niate sodakoh. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariroh tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulama ridho ya enggak apa-apa. Bariroh ya pasti ridho yang memberi juga pasti. Kalau enggak jadi wiki. Yo kan yo misale ruhen yo gedeng tenan lho misale ruhen yo gawe teh aku bariku ruhen ning jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ae rasa pamit ngge tawar ube. Ora iso terus iki ngenteni isine sing. Iku goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali dhuwit 10.000 dhuwit andalan ora oleh. Dua hidup dan mati. Awakin dua hidup dan murah oleh baju buat tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu ya jri visa iril ukut berjalan di semua. Nopo akad. Misalnya kita numpak bis. Ayo saya ini sing waroi sing zuo tak tantang. Nau isong lakoni. Misalnya kalau kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang sedok magelang, kemudian habis gak patas, bayarnya serap patas ke numpak kogiwangan, lo sering ngirin numpak kogiwangan kogiwangan bini Semarang, kadang ditarik itu semuanya sedok secang terus gue numpak ke Yogyo secang itu gak sap, apa nyileh, apa biaya jajal aku tak tahu jarang ini nyewa orang bayar, ayo jarang ini nyileh, kira bayar orang yang ngamu, ayo nunut. Lah iku sanggepe ijarah mu'atoh, napa ijarah? Dadi ana be mu'atoh ijarah. Artine wis pasute akhir numpak ya ape ubal. Kowe ya wis siap-siap. Bayar. Wong elah kondektur ya ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misale kowe min awali lampe kodho. Pak dhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bram. Wis diawu bisa apa? Bram. Wae wong ora usah sok warok iso zuhud. Kula sering ketemu warok, kula mboten nate mboten sesuai akad syar'i. Ya imanem sepiro. Lah ki mertamune nggonku kok lukuh aku ngekek lukuh ben salam tok. Terus ki mau wis mbetah kok omong rong muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenengan kiye mesti ridane. Lah mas ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido. Sing lomo ora kiai asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong laras ku luwe akeh dibanding ora laras. Mane waya cerita jika fisaidil ukut. Semua ulama membolehkan akad mu'atoh di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau. Wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasanya bakso ning desa paling enak, wis warek iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Nah iku resikone muato. Kadang kena kentel, kentel lah. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusa. Lah mulane nek koyo ngono iku kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tokak takok kan darani kecakeman. Mbok yo wong mikir ngene kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate tasareng dolan teng kula-kula rene nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai dene sanggup 50.000 rumah tentu ku bakso 70.000 walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kososan gugus itu arto piro 20.000 gara-gara bakso bae iku lah umur kok dene PD pasane 50.000 sebuah iki cumane jajan umpapan tak 70.000 wah serepot. Jadi eling-eling ge boleh nyamu atau itu rukhsah bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini gitu, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari ruhin, yang kau ini jadi akrab, jubli saya kuis berde, wah sem, kan salah duga. Kau yang kuis lebih bujumu, pas rukun kan wae kuis wae kumas wae mubar, jubli aku yang jubok jubli bujumu, kalau pas rukun, wae bangun tuh, wah salah duga jubli. Kan yang lucu, bae bujumu main pamit terus kan jauh, lucu. Paham ya, itu hebatnya sara itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho, tapi kalau sudah mu'atoh ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil, terus ini di illa antakuna tijarotan antarodhi minkum, kecuali jual beli yang saling ridho kayak yang warung ya enggak usah akad rapopo, asal terbukti saling ridho. Tadi misalnya gedang goreng mbok pangan kue bae mesti ridho, wong jelas sampe mbok bae. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000 2000. Nah, mulai masalah kan baik naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung mung monco dikentel 5000. Utawa baike sing kecewa, misalnya ada ruhin gak di duwe. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, kita goreng 5. Es teh jupule muni bu utang. Iku yo kasus, mergo wong adol pengen duwe, jupule tak muni. Utang, lha iku kasus kene. Nah, utang kudu jawab jedep di depan perkarane. Paham yo, dadi iso bae ngrugekno mustari, isoe mustari ngrugekno. Mengani mungkin contoh no kaman istaromu ajalan tapi dengan gaya halan, itu haram. Jadi misalnya ke warung, kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Waktu teh akhlaknya sing ape, wong ape utang kok ningkrang, Pak ngombe. Mangan Pak iwaib ayam. Wah, jumlah terakhir. Wah, tahu tang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi dayu mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu enggak boleh. Mana nak utang sih sopan kan yo, jadi sopan di depan doh. Tapi nak halan yo, meliti lalas, meliti arang-arang kayak orang oleh. Kalau nanti ada nih tiang api-api dibantah, jadi uang orang sambil meliting. Jangan nak meliti semul yo, sah diram meliti ramul yo. Kalau ni kalau kadang uang awam je cerdas, kalau bola balik kalah be uang awam. Kalau nudi tonggo, temperamental, nak tukaran betian betul benduk, ni nyata. Uang-uang resah, kalau kan ngandani, tak kandani, tapi kalau hormat. anak tukaran rasa gue gendong, ini gue mari wong peti. Ya jawab ya, jenengan kiai gue suang ngalim, rasa gue gendong, suang peti. Awak wong ngawap, nyakak gue gendong, wong rawat peti. Aduh, tangerangan kok masuk akal. Coba, orang wis awam supaya musuhnya takut, apalagi kalau gak. Cari alasan ini, jenengan wong ngalim, gue rasa gue gendong, wong wis peti. Laku loh, Allah bingung. Terus akhirnya tanya, yo tapi tidur nucah jauh bedo kayu-kayu tau. Kedua beda tajam ambil. Saya kira serupa kayu, tapi sementing kok setakan dani. Kadang-kadang mengapa mi masuk akal. Kulon mago gara-gara di pengalaman itu, ada putra ki besar, ono santri ku pondok ku nak di loroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya ibu saya temperamental. Suatu saat dikandani Gus Mam. Gus Mam ngandani. Kowe udah di santri sampai wong sing sopan. Kok ide ngono kok murid-murid. Jape malah ya. Jenengan ke sanggeru wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbok wong liya. Aku ora rasane disopan. Kadang-kadang wong awam ya pinter juga. Mulane kulo ora ora roke terus takokan cekar pambenan rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngene iki kurasa ora. Ngene ku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane wis rokok ngarep omah. Kak pambenan gini yo. Deloki wong liwat. Sopan banget wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak niku, bapak kula niku anggrinjing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nating sering mampah-mampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nek wong awam wis ngopi, ngopi rokokan digrang ning warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali, santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu cewiri dan berikutnya mak santri-santri ikut angin turu es ngopi rokokan kopi nak ada di kaulan ya allah. Kira oleh gedeng kiai ibadah para musuh aku lari dari para popo ya sebenar marung. Berita itu neng tuh nyawa es bukan kantor mati pengirat. Jadi kalau lu dididik bapak malah kalau lu nak ono santri melete bunda tuh sabar. Bagi abe alim rale, bagi abe suka ora suke bagi bojo ayu ora gedhe. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nek ora esuk iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai ngene. Ora usah kok komentar iki hidup dak tertib, hidup dak sehat. Kowe urip sehat, nanti mergo di tabungan iku mesti ora di tabungan. Kowe kiai sing tempel akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno wis. Sanggepe warahmati wasiat kulasis Allah rahmati iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rohin keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena sisa wong apa? Lali ora kena sisa. Coba sing naga kue tenanan, aku tuh rapuh sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisap. Tapi carane lali yo jedan, lali asli maksudnya lali. Paham beda di kalau suwon is pokoknya urip sing gampang ya, mau coba bulat bulat teman. Mergo sekali gue susah orang gue gampang tuh nyamal ke fakot asbaha sakiton alamku. Jadi uang esok tangi turu kok susah mikir tuh nyok berarti sakiton alamku. Berarti orang seneng pangeran. Gue seneng jadi uang orang seneng pangeran. Boleh sani gue urus suwon, supaya nanti urus seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya memang dari bojo, dari bojo. Jadi, maslahate ngono lah. Dibangi esok-esok tegang, guys. Metu, guys. Karena menghindari konflik itu ibadah, guys. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ono ulama sing itu jenenge menghindari tanggung jawab. Mas yo pening kono, tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fekke yo keliru. Tapi nak mire sangko bojo wae bojo kan ngene tanggung jawab, guys. Hindari tanggung jawab nek adine di dhuwit ono sing dikekno ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Tetep ora di duit kan apa? Nah artinya potensinya kan mau konflik kan? Nah ngidari konflik itu ibadah. Kan kalau seneng, nah, bapak isu-isu ngopi seneng. Kalau sering tak tak kok, lek, nah isu-isu kok ngopi lu lek, gak tiga ada bujum. Tiga ada bujum, tapi oleh nyukur, duer. Hahaha. Kula sedang beda ngawa-ngawa. Nek warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Sopan. Aku kalah kala be wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dhele jujur. Dhele jujur. Jenengan wong alim, serasa nggo bedhus dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna utama anane ngene, man disapane wong khazina iku susah sapa man. Ala umur dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot khodiba, moko teman-teman duka. Loro-loro karo ngamuk sapa wong ala wong ing atas ya. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring ora rido be Allah. Ya anahu qur'an satemne man kula amjarto berarti ra rido sapa man bi qodo illahi kelawan qodo e Allah. Wala mesti lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Semana kula suwun. Kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang lawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe ku happy, ya butuhe napa? Happy lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Engko sang ngandel kula. Kula niku lama, mun anjene ngandel kula. Oke, sementara lah pokoknya ngandel sik saiki. Mane kula seneng guyon niku ya tak elmoni. Jadi kalau aku ngerti lah nak kakean guyon mari hati mati, hati mes mati. Ya jadi mati. Iku sebabnya raku sedurunge mes mati. Nah, saya ini malah tahu repure pun semangat meneh. Mergo rahmat Allah jem. Jemba rumah aku dituduh jari sing maten ini ngawur itu. Saya nak mudik. Oh, tiga solusi malah rapam. Li ana ukurana satune man kula amjarto iku ora rido sapa man bi kodho ilah lan kodhoe Allah walam yasudan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah walam yu'min lan berarti ora iman sapa man bi kodharihi kelawan kodho kodhare Allah kabeh wis kepesten Allah li ana kula ma krana sak temene sekabiyane perkara waku akan tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mongko tema kabeh bi kodho ilah iku kabeh lan kodhoe Allah wa kodharihi lan kodhare Allah mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala allahi yasir likai la tasaw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh wis ditulis Allah ning Lauh Mahfuz ben sing sugih sing alim sing soleh yo ora bangga mergo saleh alime ora krana ikhtiare tapi yo wis ditulis ning Lauh Mahfuz likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir marat uripe dikai wong uripe bodho ilmu wae ngenteni diwarai ben ora putus asa ala mafataku. Jadi pokoknya tujuannya Allah li napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala wahi yasir likai la tasau ala mafatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi sing ditakdir alim lomo sugih gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane apa. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane apa. Malah gaya Allah mburana wong alim kon mulang kuwe. Gaya kan iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwe gaya meneh. Semalah luwe apa? Luwe gaya. Dari coba kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngidmati umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ini ora usah diterusno. Soale kono ae. Kene aku pengen GR Gus Ba iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm no. Jadi anak khodim wa anta makhdum. Tapi ya rodok dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Nah iku sing perkara kasus sing. So khodime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih, mulane kula suwun ngilangi ujub iku gampang. Mbok sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampil. Yen iku illa man atawa bi qalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misalnya kulo alim, misalnya tenan kulo alim, kulo roh nak iku wis kersane Allah zaman ning Loh Mahfuz. Apa bangga piye wong mau terima dikei, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditetir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rito. Malah dawuh pangeran likaila ta'saw ala mafatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno sombo iku tujuane Allah ndamel napa kodok kodok kodok mlane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alama diwiripi karo wong awam ora nuntut umate hormat. Lan kula nasine seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kuwi kula rata-rata nyucup, kuwi kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur to zillatan litaqi wa fitnatan lil waktu. Kowe kadung ngina nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujug-ujug usom. Kaya kula niku kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku pun. Tapi kulo tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman itu sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatnan ditabe wa fitnatan ditmat bu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derek. Nah aku jebule aku kena ujug mergo GR dide. Makanya Abdul bin Asad itu nota ati nek ana santri derekno dekne ruhu ke miriyo. Kulo sering nak tangi omah nggih ngebis ke pandangan siji jiwa ono nggih piambakan nggih sering kang pati nggih biasa piambakan. Kulo nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang di supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis ya biasa mau. Tujuannya tadi kalau enggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alimmu mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lunga ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah nak wong alim mulya dunya akhirat. Tapi nak kue terlalu mulya ning dunya nanti menjadi bahaya, bisa ujug. Iku menusa ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabek wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja gini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo biasa dibaturi ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis meninggih tenan ruhin meninggih. Ternyata ibu bojone loro utawa anake loro. Bojo iku penting sekali. Atau Rukin lagi kepengen kumpul buju ini, misalnya. Dan itu penting. Satu-satu hiburannya sih ibu. Nah, ternyata bengi itu Rukin nyulayani janji. Ya dengan sekian kepentingan tadi, raro. Terus aku nak nganggu ulama Fir'aun, lamu, ambil kiai ra hormati. Dikompor semua dia nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujung menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin isuk-isuk Gus ngapun tenang. Gue pula balik Ruhin bodoh nih kulon. Maka murah tau sepulah balik. Biasanya mau menis pun tenang Gus. Kulah buatin sakit batu rizinan. Kulah ratau nih. Murah apa nih? Aku orang ngerosok di langkar ya biasa saja. Karena saya tahu. Kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Rukin ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai, nggak ada apa. Maka itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah, wong alimku mulya dunya. Masyur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau lebih biasa, betul mobil, betul penderek, geser. Sang sak juta ge sering, sang rong pola ibu ge sering. Ya pokoknya tahu kabeh tak lakon. Jadi mau pokoknya latih ya, jadi sampai waktu mati Nabi jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah biaya yang gua yang rokok emang gua. Rokok, santri melayu. Nyubuk no sitok, bariku disubuk, ya Allah. Ya ada yang gaya. Itu ya halal, tapi rapati tohiban. Tapi rokok-rokok dewe susah apa sih. Nah itu makanya kalau niku gak purun salaman gitu. Ya, semua syura kerso salaman itu Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni itu gak kerso salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi. Karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sofyan Asori kalau ngajar setara. guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama, setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, apa afatul ilm, termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang enggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu dia mau mergora nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau buhuhin bujine loro di nunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak rati turuti muamu akhirnya ruhin meksa baturi kula dengan segala resiko bujine terlantar padahal sedurunge terlantar kata bapak rato ya. Nah itu butuh seni, ya. Ngelola kehormatan itu butuh seni. Pokoknya kuncinya aja sampai zillatan ditabek wa fitnatan lil makruh. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Kondi Al-Fatihah. Sesok tangis mikir utang mikir rote dunyo. Ibu berarti fakot asbah. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng Allah wa ing atase Allah. Bon kabeh mlebu ning nggih. Pokoke tangi turu sumpek mikir dunyo. Berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Mulane ajaran kula guyu wis bener mun ajaran ngandel kula wis. Esok tangi turu wis guyu. Kadang pokok guyu. Sesuk wis jamu bojo wis. Oleh cerita be guyu. Mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong tangi turu kok susah perkara dunya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau suwon sangat, saya nak sampai ngaku muridku, loh, saya muridku tahu sak detik lah, saya tahu senang pangeran, syukur-syukur sering. Di sampean sing diizin be pangeran, uang kok raiso senang pangeran. Nah senengnya sampean be ngopi, ngopi rapopo. Nah senengnya sampean be lo TV, lo TV rapopo. Tapi aja lo gambar, ikut senengnya senang, senang perkara gambar, orang perkara pangeran. Terus niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahaddus bi nikmat. Kula nu sering nggih dhuwit santri 50.000 kadang 100.000 nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani dhuwit iki haram mbok nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup mbok nyaur. Pokoke iki mbok ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Gen kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis aku seneng kowe iku wong elek. Dadi senengem ngenteni iku disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat nak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Pergi kulon gue izin tenan gue, kulon gue bolak balik di masalah. Tapi agar lebih susah gue izin dari pangeran. Izinnya gue kok sawangan gue, pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Misalnya kayak susah atau mikir, pangeran gue tuh abu rizal pergi suka rukun nggak melarat. Padahal tuh harus disuka rukun demi maslahat tuh pangeran kok nggak parahin. Ya orang sanggono maslahatnya harus gini, pokoknya maslahatnya harus gini. Geleng-geleng ya, pokoknya kalau suwon buah piro kadari sampai ini tau seneng deh pengirahan. Terus mau pilih cara nih, sebenernya ngajol maksiat. Ya sebenernya ngajol apa? Maksiat. Masyur, Nabi ketemu adik Anas, Anas bin Malik di adik, jenisnya Umar. Umar niku Nabi nanti dolan teng dalemnya Anas, niku Umar itu pas dolanan manuk. Itu orang beriki kira-kira manuk bedat, nuker itu manuk cilik, mati. Itu tumwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa kita kecung kabari manuk embi. Ya Umar ma fa'alan du khair masyur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan du khair. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kowe wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener, waya beku nasirun min saati adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane Allah. Dadi nak dalu sungkeman pe pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ku ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mereka nak gue sering nangis, kesana gue ngeluh sampai kodok-kodok. Karena Dewi aku itu malah perlu dobat. No. Ketika di Nabi gue sepinter banget. Nah Dewi aku waya buku nasiran min khawfi adabi. Nah Dewi aku nangis, mereka wedi adabi apa. Mereka mau, nah Dewi aku itu malah. Ini penting kalau aturakan, karena Dewi Ibn Abbas ketika ono santri-santri ini guyu, terus ada yang protes karena kasratud dhuhki tumidul qalba, kalau guyu kakean itu marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsiriku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyu ini mergo puas aturannya Allah, ini malah jadi wali. Ini ku masyur. Nabi nate khutbah. Mimbar ini ku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbar Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu ya tama ya lu yaminan wa shimalan. Dadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wa shimalan kon critan. Dunya ku wae pangeran. Sok ben langit mu sak menit dhewe. Nabi yo nyontok nang ngene dhewe. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala dhi. Wal ardi ala dhi. Wal bahri ala dhi. Nabi ku yatama ya lu yaminan masih mah sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Umar ceritanya ku udah mulai mundur wah tidak rubah perkara jadi sahabat itu anak kacau nih semenang Nabi ya. Sampai hatta nakula lay tahu sakitun di Rasulillah nanti terus-terus no mimbar ini di pangeran ora seneng ono wong nyifati Allah kok dingin wong kayak nyifati dua semangat wong nyifati pangeran dingin. Wah enak mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh, bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Makanya aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane ku gayane ku ketara, ora wali ku ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nah wali ku ora ngono, nak nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat, saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang ku sampai sahabat seni sof awal meni asa kita nunggu bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin teman. Nah mimbar saat ini kan kokoh-kokoh tuh, bukot tipe kayak apa wes, gak masalah wes. Nah, ini penting kalau aturakan. Makanya masyhur itu ada seorang mubalig di masjid zaman Sayyidina Ali wes jadi nopo. Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalig pidato di masjid nyeritani neraka. Wah, neraka panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Wah, neraka critane seru. Dahsyat poe neraka itu kok. Dahsyat pol. Wis Sayyidina Ali diparani. Diparani lereni oleh mubidato. Atak jizu an wasi makhlukin misru. Oh nyifati podo makhluk eh gegere ngono. Kena nyifati sing geger nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifati neraka kok nganti dahsyat, gak ono sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran neraka tetep makhluk. Nyifati makhluk kok gegere ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka, mlebu ya mlebu ae, sampe metu ya metu, sampe terus ya. Terus is biasa wae. Karena neraka saya sampean saya kita bedai. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Jek waras kula. Saiki apa bedai? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Kus neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita selam kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dur ki kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman wis yakin kan wis pede banget. Mereka pangeran niku ngilani kita wis ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kala lau ta'ala muna terus malah pas latarawun al-jahim pas ilmu neto ilmu al-yakin pas wayae latarawun al-jahim pas wayae melepun apa nerok begini maksud kula ngeten ya sampean kudu yakin ya kula ini dawe nabi neraka sing koyok ngono dahsate kula baleni malih neraka sing koyok ngono dahsate jarene iso ngobong dan neraka iku lama nadijat juluduhum badalna juludan wa roha liyadzukul adab kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab selarane pol neraka tapi nu kangge tiyang kafir tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati nabi wa innan nar lam takul athar sujud sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harruman nar an takula athar sujud wis kudu iman ra roh carane lah pokoke kudu iman neraka iku ora iso mangan ataros sujud wis kowe kudu iman bener sedina alim ngamuk lho kowe nyifatin neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros kene dhewe ra roh misale Mustofa lah iso bayang nos kecemplung jebule bathuke iku ora bobong lah anak isra iso bayang lo dibuktekno pengira bobong pisan wong anak dandoni abdi bi aku lho ratau bayang nung bener kok orang krono sombong pengiran ku anut doni kawulani nasi rabayang nung serasa melebu aku is bayang nung semlebu ayo kadung donem lebu eling-eling ya itu jelas hati sokai dulu teng Bukhari teng Muslim wa inna wa ta'ala harroman naro antakul atar suci sebagai riwayat wa inna naro lam takul atar suci neroko itu raiso mangan atar lah terus Syekh Imam Nawawi sekarang Mas Mukmin sarai asari sujud itu rata-rata trennya kan gaduh mergo si mahum fi wujuhim min asari sujud orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di gaduh sarokulo mulai disi ulama maknani alamatku nur guys pokoknya nur itu yura ireng-ireng ke sarokulo kalau pokoknya ngono nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng yo luwe meyakinkan di bangku ya mesti gak meyakinkan. Iku tau sujud ta ora butuhan iku. Ta cara kula dadi wong fikih dreng ki Mustofa ora ngecap wae sujude ora dipetek. Ora napa? Dipetek mlane ora ora ngene iku. Ora sujud wong tekrem. Ora sah lho ora butuh. Nggak artinya gini loh, apapun hebatin rokok, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng rokok. Jadi kok ora doyan asar sujud. Ya coba asar sujud dari Imam Nawawi umume ulama darani mau gaduk tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim. Kan disebut wujuh itu ada asar sujud, Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adza kama warada fi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi muka-muka yang anggota itu biaya-biaya syarat saya sujud nganggo anggota itu yaitu batuk epe-epe loro dengkul loro kelapaan lo bahasa ini kan muda itu padahal nak pengiran nyekso telah milik so misalnya kelapaan tangan kan sini gue sujud gak kena ngerokok engkau kan sa'id yang mari bahasa Jawa Malara ini jenis sa'id nah ini ada apa mesti disini lengan ya lengane protes Gusti, epe-epe tok ora iso sujud tanpa kula tobat mboten sanget. Mboten fair nek epe-epe anyep kula panas. Dadi kula ni penopang. Kan iso panjang. Engko guru yo protes sudah tok mboten sanget. Wong sakti sujud ndas sing wonten guru. Wis mbok aku suka makane ngono. Tapi kurang ana hadise basa. Wong iso ana hadise iku neraka ora doyan atar sujud. Apa lo? Nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumpah asar sujud wong sing bathuk kok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nafsiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyak wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fasyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok ora buktine latarawunnal jahim. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada asiklah wanat tubuh maqaddamu wa atharum. Ya tengene Yasin apa wanat tubuh maqaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu abad. Labet itu bekas, bekas itu maknanya nanging perilaku itu sunnah

suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah rokok radoyan, karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Sari sak gobok-gobok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya kulhu lah. Wani rokok mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didawono ulama. Ora iso kan neraka. Neraka mangan asari sujud kula bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku ak mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe di aturan jongko iku jodoyan. Wong sing tau sujud. Lah iya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nak ngicipi tok kan sese dilebah ngersuwi-suwi ora doyan kan. Ora doyan suwi ora dilepe-lepe kan ya nek kan ya lara dhewe. Mulane iki kudu yakin nak ora doyan pahit sese kan. Dilepe. Lah mulane cara kula-kula yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kowe kudu iman wa innan nar lam takul atar sujud. Sebagian riwayat lebih ekstrim bahwa inna wa ta'ala harroma ala nari antakula atar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lani kalau suwon nak sujud itu sing tenanan gitu. Oh dinikmati sujud. Nikmat terbaik anda adalah sujud. Mau nanjana ngantil kulo. Agar semua sujud gak ikut yakin wah dari. Wah sampai fase kelah. Rasa aku fase aku seru kadang santriku ya bebo tawa aduk tapi ujuk om fase kita terkenal ngarep iki iku ya iku lho ndang fase ku seru iku ra iku justru iku kowe sok suci sawangane fase matur kiai sawangane tawa aduk mbahmu fase wis terkenal kok diaturno kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani pondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin mung fase ku wis masyhur ada di maklumat no. Paham ya? Ya ini podo aja, rasa ngandak ini podo aja, namanya itu biasa paham. Pie-pie ukuran nih gini Quran ini somben ya, ukuran ini tes-tesan nih orang-orang masar mau sih. Wa'id awna ilah sujudi falayas tadiun khosyatan absorum tarhakum. Jadi somben nih orang-orang masar mau tes-tesan. Ruhin sujud. Ibu nak zaman nih gonya ruhin sujud tidak ikhlas. Pas sujud udah nih koyok belakang. Terus kejengkak. Berarti rokok. Tapi nak dek neneng dunia tahu sujud ikhlas, ikhlas. Boleh tahu sujud ikhlas. Ini kebetulan kejengkan. Dia sakit sujud. Mon angker dites sujud. Kalau dek ni yastatiun swargo. Tapi dites sujud kalau orang yastatiun rokok. Tes tesan dek fala yas tadi. Di dites sujud dek ni gak mampu. Mana latihan mulai saiki. Latihan apa? Peragaan apa? Sujud. Tapi orang masalah peragaan terus ono pengencangan. Wong saiki salat kuwi yoga. Fungsi sujud jare prada kumpul kono lah wong ngalir roda terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat ku gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lha kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene ngene cara jenengan setuju to ora. Aku wong alim ora biasa plang-plang ngene iki. Nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahkan Allah mengandung hikmah duniawi dan ukhrawi. Dari segi itu kita percaya. Tapi kena percaya akan-akan sholat itu fungsinya kayak senam yoga. Yaitu fungsinya kese. Kowe ridho sholat mau fungsinya kayak senam yoga. Di peragangan itu apa-apa. Aku ya bingung benar. Pasti peragangan. Ya wonten wonten ana seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula niku peneliti teko. Wah, semoga alim diomong irit bingung kabar. Tapi kalau setuju, setujune ben wong ora nak sing digawe pangeran ono hikmahe. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsinya koyo ya koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam juga Mas. Koyo kuno rom. Olahragane dhekne Mas ana bojone ora inalilawene loro dhewe. Jadi kita yakin ya, mulanya kadang-kadang kita itu anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang itu orang kok. Nah, ilmu dohiri oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikatnya kadang-kadang anut. Nah, ilmu dohiri ya anut setiap saat betul-betul.

Eh ngono kok ape bogo mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng mendapat Mu'tazilah jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ora cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan gak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah enggak bisa amal. Kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog-jog aku yo ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaraté opo? Kudu kerja. Saiki misalnya kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kowe hasil kerja mesti dikeki wong akeh ndi? Ora dikeki wong, lha iya gak kok kerjamu. Iya ta. Lha nggih misale kula nduwe rezeki kok gajiku mati. Dhuwit rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus siapa kok urip. Prestasimu mbek rahmate Allah akeh iki. Wabe wong itu sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wes kok idee ngono, tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafat. Mergo rahmate Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo ku sing makmur sing gajine tetap sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafa kan ambek bojo. Mergo rahmate Allah. Wong kula sering. Wah, kula nduwe duwe santri di kadang wali murid ya kadang ya kurang ajar Gus anak kula niku jenengan bilane bojo kok sing jelas. Sampe ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar dene dhewe ra jelas kok yo mantu apa? Lah yo tak apa jenengan urip bojo jelas mudho ra jelas yo. Biasa mau mesti jelas rahmate pangeran liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten. Tapi aja diblinter kaya kasusnya Pak Quraisyah wingi. Nabi jannate ngendikan, "Cung layat khulahatukum aljannata fi amalikum." Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi terus dawuh, "Illa ayyata ghammatan ya Allahu bi rahmati." Kecuali saya dilingkupi rahmat Allah. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe becak-becak koyo puber tau utang ra nyaur tau kok e tau. Masjid kadang tinggo, lha ora tinggo piye misale roken ditampung pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, kah masjid tau wis bekekno bisaroe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal iki? Wong ngamali niate tekan masjid, jebule dikene kowe mergo mubal. Kulo wis sering kentak kok pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nah pengajian tak kek nom balek asal ta ora. Tak jawab angsal umare fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok narik itu nggo toko. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ra usah yakin halal tak haram. Engko ora ketemu pangeran ra tak jawab apa iki. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot tapi loh iya kan cara ahli fikih kan amal ing masjid yo kun surifa atau insorofalil masjid misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku tu surifalil masjid dadi nak duit kas masjid digung balik ra oleh wong balik ku gak masjid paham ya tapi ana ulama sing rada modern masjid wa masalihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid maka boleh dipakai gaji muadzin gaji imam gaji mubal tapi iki rada sekuler ulama sing rada-rada ngene iki rada sekunder. Tapi masalahnya kita ngerti nak gawe kas masjid itu terus dor to dor gerweng parani 10.000 20.000 kan malah ra karo-karuan. Malah tak omong ya ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja batas halal, batas haram. Engko nak ketemu pangeran aku sing tak ngejak. Lah jenar kok kedel lho aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe api di bangku kuwe dadi aku luwe. Iku masyhur Sofyan As-Sauri kok ape kapundhut nggih guyonan ngono. Kamu sing isap aku gak bapakku. Arek sedaya sawurya gurune Imam Syafi'i. Mane negone Ikhya iku ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa As-Sauri tapi illa annahu indarusa tapi ini sudah habis karena enggak mudah-mudahan enggak di buku. Karena dia itu

Terus mobil ora sah pamit kudu ditawar mobil. Ora iso terus iki ngenteni isine sing duwe. Goblok jeneng teman-teman. Nah kecuali duwe 10.000 duwe andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin, duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Bungso sing sepele-sepele. Namu ato itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak Bis. Ayo saiki sing waroki sing suwe tak tantang nak iso nglakoni. Misale kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang istok Magelang. Pemenan habis gak patas. Bayarnya sira patas. Kenumpak kok giwangan. Kalau sering ngirian numpak kok giwangan. Kok giwangan bene Semarang. Kadang ditarik wis meh tok secang. Terus kue numpak kok Yogyo secang ku gak sap opo nyilek opo piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyilek kowe ra bayar wong e ngamo ayo. Nunut. Lah iku sagepe ijarah muato napa ijarah dadi ana be muato ijarah artine maksude agen numpak ya ape umbal kowe ya wis siap-siap bayar wonge lah kondektur ya ngerti nah wong iki engko jajal misale kowe min awali lampe kodho Pak dhe teng Semarang tapi ora bayar bisa bram wis diawu bisa bram. Mau uang rasa sok warok isok zuhud. Kalau yang sering ketemu warok, kalau buat nanti, buat sesuai akad syariah, imanem sepiron. Lagi pertama nih gonku kok lugu, aku nongak ke lugu, kayak salam kok. Terus kayak mau sembuh betah, kok mau nongol di mongko, isowaya aku nongol itu aku. Sesuai muni, lanjutin aja yang si Ridho nih. Lah masih orang kiai, asal uang mau main roh barang sepele yo Ridho, sing lo mau orang kiai itu, asal uang waras yo lo mau. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwe akeh dibanding ora waras. Mane waya cerita jika fi sa'idil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mane kemarahan bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau. Wong perantau ning Bali, wong ning Malioboro, wong ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentel, kentel lah. Paham ya? Mulane oleh iku pergo rusak. Lah mulane nak koyo ngono iku kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? Rompulah, oke jadi tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amin tokak tako kan darani kecakeman mbok yo wong mikir ngene kok ora ero paham ya kula nate sasaran dolan teng kula-kula rene nate kontrak teng Kauman jajan iku mulai dene sangu 50.000 rumah tentu ku bakso ke jupule walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kososan gugus untuk arto piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku lah umur kok dene pede pasane 50.000 sebuah iki jupule jajan umpapan tak 70.000 ah serepot jadi eling-eling ge boleh nyamu atau itu rukhsah bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini gitu, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari ruhin, yang kau ini cak akrab, jubli cak wis berde, wah sem, kan salah duga. Kayak gue lebih bujumu, pas rukun kan wae gue wae kumas wae mubar, jubli aku jubo dua bujumu, kalau pas rukun, wae bangku, wah salah duga jubli. Kan ya lucu, be bujumu main pamit terus kan jauh, lucu. Paham itu hebatnya sara itu ada aturan ya. Jual beli itu misalkan pakai sehor. Tapi kalau sudah muato ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terus ane di illa antakuna tijaratan antara dinikum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung ya enggak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti ridho wong jelas sampe mbok bayar. Nah, mustarine mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000 2000. Nah, mulai masalah kan baik naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung mung monco dikentel 5000. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada luhir gak di duit. Yang kau ibu-ibu yang jaga warung, wong tuku kan kenceng mah kita goreng limo, es teh cuma punya buutan loh. Iku yo kasus, mergo wong adol pentu duwe, cuma punya tak kayak muni. Utang, lah iku kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan perkara ini. Paham ya? Jadi iso baik ngrugek no mustari, iso ya mustari ngrugek no. Baik, mengani muen nyontok no. Kaman istaro mu'ajalan tapi dengan gaya halal itu haram. Jadi misalnya ke marung kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng maksudnya akhlaknya sing ape wong ape utang kok ningkrang pak ngombe mangan pak iwaib ayam wah jumlahnya terakhir wah tak utang sing sopan ngapunten pak kula lesu terus mangane tempe banyu putih lah ngono kan gremenge rapati tadi dayu mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sih sopan kan yo, jadi sopan di depan doh. Tapi nak halan yo, meliti lalas, meliti arang-arang kayak orang oleh. Kalau nanti ada nih tiang api-api dibantah, jadi uang orang sambil meliti. Jangan nak meliti semuljo, sahabat dia meliti ramuljo. Kalau ni kalau kadang uang awam cek cerdas, kalau bola balik kalah be uang awam. Kalau nu ditonggo, temperamental, nak tukaran betian betul benduk, ni nyata. Ngomong resah, kalau kan ngandani, tak kandani, tapi kalau hormat anak tukaran rasa gue gendong, ini gak mari wong peti. Ini siapa ya? Jenengan kiai, gue suang ngalip, rasa gue gendong, suang peti. Awak wong ngawap, nak gak gue gendong, wong rawat peti, itu aduh. Tangerangan kok masuk akal. Coba, orang wis awam supaya musuhnya takut, apalagi kalau gak... Cari alasan izin kan wong alim gue serasa gue bedu wong wis wedi lah kulo terus bingung terus akhirnya terakhir yo tapi tidur aja aja bedu kayu-kayu gede beda tajam mam saya iki wis rubah kayu tapi sementing kok tak kandani kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman itu ada putra ki besar ono santri ku ning pondok ku nak di loroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus Mang. Gus Mang ngandani. Kowe udah di santri sampai wong sing sopan, kok idek ngono kok murid-murid. Jape malah ya. Jenengan ke sangger wong wis sopan, dadi kudu sopan mbok wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kulo ora ora roke terus tatoan cekar pambenan rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngene iku rasa ora. Ngene ku ora pantes ora usah ngono. Kiai sing kebahagiaan banyak wong awam bagian sing rokok ngarep omah. Gak pambenan gini yo. Deloki wong liwat. Sopan banget wis. Makanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak niku, bapak kula niku anggrinjing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nating sering mampah-mampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi, ngopi rokokan digrang niku warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu jewiri dan berikutnya mak santri-santri ikut lagi terus ngopi kan kok penak dari kaulan ya Allah kita tidak boleh gede kiai ibadah ada para pesulat kalau ada ada para popo ya sebenarnya marah berita itu untuk nyawa semoga-moga untuk hormatnya pengirat jadi kalau itu dididik bapak malah kalau itu ada santri melete bunda itu tak baru bagi abe alim rahalim bagi abe suga ora suke bagi bojo ayu ora gedhe. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra esuk iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai. orang sapa komentar ini hidup tidak tertib, hidup tidak sehat. Kau urip pun sehat, nanti mereka di tabungan, kau mesti urat di tabungan. Kau kiai salam template, ah kau rano si salam. Boyo Barno as. Sanggup ayo warahmati wasiat kulhases. Allah rahmati soning sopoai. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rohin keduman lali masalah, macam-macam pun. Kadang nyaur raiso, penting lali. Mereka nak lali, so seneng. So ben ra kena sisa, mau ngomong? Loh, lali ra kena sisa. So ben sing naga kue tenanan. Loh, aku tutur aku sahur, lali. Asal lali tenan, gak kena sisa. Tapi caranya lali, udah edan. Lali asli, maksudnya lali. Paham ya, jadi kalau suwun is pokoknya urip sing gampang ya, mau coba bulat-bulat teman. Mergo sekali ke susah orang ge gampang tuh nyamal ke fakot asbaha sakiton alamku. Jadi uang esok tangi turu kok susah mikir tuh nyok berarti sakiton alamku. Berarti orang seneng pangeran. Kue seneng jadi uang orang seneng pangeran. Boleh sani ke kalau suwun, kue nanti urus seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya mau ngindari bojo, ngindari bojo. Jadi, masalah hati ngono lah. Tiba-tiba besok-besok tegang, yes. Metu, yes. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya, ada ulama, sung. Itu jenis ngindari tanggung jawab. Mas, yo pening kono, tetep wae klotoan. Kadang-kadang ngi fekeh yo keliru. Tapi nak mire songko bojo wae bojo kan ngindari tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab, nah adeknya di duwe, ada yang dikekno, ning tengok-tengok ning kono lah, tetep gak nyelesekno. Kan tetap ada duit kan aku. Nah artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah ngidari konflik itu ibadah. Nah aku seneng, nah ada apa-apa isu-isu ngopi seneng. Kalau sering tak tahu, lek, nah isu-isu kok ngopi lho lek, gak tiga ada bujum. Tiga ada bujum, tapi oleh nyukur, duer. Kita sedang berdoa ngawal-awal. Nah ini warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Sopan. Aku kolah kalah bawa ngawam. Mulanya termasuk orang cerdas, tapi bawa ngawam atau menang. Kau dari jujur, kejujur. Jenengan wong alim, serasa gue berdua dihormati lah pula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru juga gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana ya. Wal makna uti maknane ngene, man disapane wong khazina iku susah sapa man. Ala umur dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Uang kok susah mikir dunia berarti fakot kalau tiba mau teman-teman duko lo perlu karung ngamuk sopo uang ala bohi ngatas ya uang kok mikir dunia terus susah urusan dunia perlu karung dene muring-muring kalau rari itu ya Allah di anak ukuran satu meneman kulam jarto berarti rari itu sopo man di kodo ilahi kelawan kodo Allah walam ya sudah dengan berarti rasa bersopo man ala balai ngatasi ujiannya Allah semuanya kalau suwun nah kalau kita tidak bisa ngelawan dengan papa yang ngelawan dengan ngopi ngelawan dengan ketemu konco yang gue senengi butuhnya gue happy ya butuhnya kenapa happy lupa masalah ya lupa apa masalah gue bisa ngadil kalau ini gue lama pun aja ngadil gue sementara lah pokoknya ngadil sih ini kalau seneng guyon itu tak ilmu jadi gue lagi ngerti lah nak kakean guyon mari hati mati hati mesti mati ya jadi mati itu sebabnya raku sedurungnya mas mati nah, saya ini malah tahu repure semangat meneh mergo rahmati Allah jem jembar malah aku dituduh dari sing mati ini ngawur saya enak mudewe oh dikai solusi malah rapaham li anak ukuran satu neman ulam jardo iku rari do sopoman di kodo ilah klan kodo e Allah walam yasfir dan berarti ora sabar sopowong ala balaihi ingatasi balai Allah walam yukmin dan berarti ora iman sopoman di kodarihi kelawan kodo kodari Allah kabeh wis kepesten Allah li anak ulama korona satu temenis kabiane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalam dunya kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mengko tema kabeh bi qada illah iku kabeh lan qadae Allah wa qadari lan qadare apa meneh dawuhe pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala allahi yasir likai la tasaw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum kabeh sing terjadi ning dunya ning awakmu kamu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing soleh yo ora bangga. Mergo soleh alime ora krana ikhtiare tapi yo wis ditulis ning Lauh Mahfuz. Likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmuwe ngenteni diwarai ben ora putus asa ala mafataku. Saya pokoknya tujuannya Allah lihat nama sebuti inna dalika fi kitab inna dalika ala wahi yasi dikai la taksaw ala mafatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi sing ditakdir alim lomo sugih gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dene dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ora duwe dhuwit macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwe gaya meneh. Semalah luwe apa? Luwe gaya. Dari coba kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngidmati umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku melayani kowe sing di layani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale kono ae. Yen aku pengen DR Gus Ba iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rada dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Lah iku sing perkara kasus sing. So khodime alim makhdume sing dikhidmati. Lah ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih, mlane kula suwun ngilangi ujub iku gampang. Mbok nak sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yen iku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale nggih misale, misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula ro nak iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Apa bangga-bangga piye wong mau trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasien. Kowe ditetir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim, kudu kabeh rito. Malah dawuh pangeran, likai la taksau ala mafatakum sing bodoh, sing dikai wong, macam-macam, ora putus asa ning nasibe. Sing mulya, wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over, nganti dadekno sombo. Itu tujuannya Allah, damel nopo kodok. Kodok-kodok, makanya rata-rata tiang-tiang alim, sing alim alama diberi ke orang awam. Orang nuntut, umatnya hormat. Makanya kalau aslinya seneng salaman Kang. Cuma anak sampean salaman gue, kalau rata-rata nyucok, gue kan terus jadi repot Kang. Makanya zaman Abdul bin Mas'ud itu, anak ono santri nyucok itu daerahnya orang seneng. Masyur udah, zilatan ditabek wa fitnatan ditabu. Kue kadung ino nyucok aku, nak orang iso noto hati jadi ujuk, ujuk usom, usom. Tanya pulau ya kadang salaman kadang orang dari 1000 orang paling sing tempaan kasih salaman loro lah cuake-ake ini mungkin. Tapi pulau tetap darani salaman tuh sunat. Di salaman itu sunat. Tapi kira usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatnan ditape wa fitnatan ditmatbu. Kue kadung ino dilo kadung ino derek. Nah aku jebule aku kena ujub mergo GR di dek. Nah, makanya Abdul bin Asad itu nato hati nah ono santri daerah rodek ini ruhu kemirio. Kalau sering nak tangi rumah, gini ngebis kemandangan di Jiwono, di piambaan, gini sering teng party, biasa piambaan. Kalau gini sering di daerah santri, kadang nak mulang teng sarang, gini supir, penderet, gini kadang-kadang yang mulio, kadang ngebis, ya biasa mah. Tujuannya tadi, kalau enggak mau sama sekali, berarti anda menentang sunnatullah, nak wong alimu, mulio dunia, mulio. Akhirnya saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud, misalnya aku terserah di duit, lu ngong ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah, nak wong alim, mulio dunia. Akhir. Tapi nak kue terlalu mulia ning donya nanti menjadi bahaya. Bisa ujug iku menungso ati molak malih. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabek wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja gini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis meninggih tenan ruhin meninggih. Ternyata ibu bojone loro utawa anake loro. Bojo iku penting sekali. Utawa rohin lagi kepengin kumpul bojone misale. Dan itu penting. Satu-satu hiburane sik ibu. Ternyata bengi ku ruhe nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Firaun, lamu ambek kiai ora hormati. Dikompor muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujug nganggep kepentingan saya di atas kepentingane bojo dan anak ruhe. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang ae. Misalnya Ruhin esok-esok gue senapun tenne, gue pulak balik Ruhin bodoh nih kulon, mantap murah tau, pulak balik. Biasanya mau menis pun tenne gue, kulon buatin sakit batu rizinan, gue lah yara tau gak, murah apa nih, aku yara ngerosok di langkar, ya biasa saja. Karena saya tahu, kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah, di mana cara hukumnya Allah, aku di batu rizinan penting, Ruhin ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai, gak ada apa-apa. Bahwa itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti tentang sunnatullah wong alim iku mulya donya. Masyur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kulo ge biasa, beto mobil, beto penderek ge sering. Sang sak juta ge sering, sang 20.000 ge sering. Ya pokoknya tahu kabeh tak lakon. Iki mau pokoknya latih ya aja sampai wong umat Nabi jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah biaya yang gua yang rokok emang gua rokok santri melayu nyubuk no sitok bariku disubuk ya Allah ya wadah yang gaya itu ya halal gitu tapi rapat itu iban tapi rokok ya rokok dewe susah ya apa sih. Nah itu makanya kalau ini gue purun salaman gitu ya semua syurah kerso salaman itu wes alkorn, wes alkorn itu gak kerso salam tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi, karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala hadin sawa kita sama setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, apa afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang enggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting sampai muridnya itu dia mau mergora nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting misalnya mau buhuhin bujine loro diunungguni gara-gara wedi wis terkenal aku nak rati turuti muamu akhirnya ruhin meksa baturi kulo dengan segala resiko bujine terlantar padahal sedulunya terlantar kata bapak rato ya. Nah itu butuh seni, ya. Ngelola kehormatan itu butuh seni. Pokoknya kuncinya juga sampai zillatan ditabek wa fitnatan dilmak. Jadi inane sing derek, jadi rawan ujube sing di dia derek. Penjal Fadha. Alhamdulillah ini lagi jarang mendarat. Wa mablaghur ridha sinar. Alhamdulillah ini lagi jarang mendarat. Wa mablaghur ridha sinar. Alhamdulillah ini lagi jarang mendarat. Wa mablaghur ridha sinar. Alhamdulillah ini lagi jarang mendarat. Wa mablaghur ridha sinar. Terima kasih.